Bagaimana menjual barang yang ada gambar makhluk bernyawa? Apa hukumnya? Seperti menjual sabun, maksudnya yang dalam sabun yang ada gambar orangnya. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kalau kita sengaja membuat sebuah produk ada gambarnya, jangan. Tapi kalau barang-barang seperti sabun yang memang sudah beredar seperti itu kondisinya, labas. Toh nanti juga akan dibuang itu. Kertasnya pasti dibuang kan? Plastiknya pasti dibuang kan? Karena yang dipakai apanya? Sabunnya saja, ya enggak? Kita punya warung, pengen jual susu apa segala macam, otomatis ini barang hampir semuanya ada gambarnya, ya enggak? Enggak bisa kemudian kita pindahkan, kita bikin pakai apa sih namanya, wadah yang baru misalnya, repot kita. Kecuali kalau kita bikin produk sendiri. Kalau kita bikin produk sendiri, sabun sendiri misalnya, baru bisa ya, kita bikin sampulnya atau wadahnya yang tidak ada gambar makhluk bernyawa. Tapi kalau sudah seperti itu kondisinya, ya sudah. Toh pada akhirnya juga nanti dibuang kok.